Entah apa saya, semuakah ku beri segala galanya untukmu seorang. Hanya satu saja yang selalu ku pinta darimu sayang. Sucinya cintaku, setulus hatiku untukmu seorang. Namun air mata sebagai balasnya darimu sayang. Oh, oh, oh, oh, sakitnya hatiku, sepinya hidupku sendiri. Ku berdoa, ku meminta kepadamu, oh Tuhanku, tunjukkanlah jalanmu Musa.